Kita bersyukur dan memuji Allah setinggi-tingginya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita menjadi muslimin, menjadi mu'minin, menjadi ummah yang mulia, ummat yang wasata. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. "Litakunu syuhada'a 'alan nas." Agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia. "Wa takunu 'alaihim syahida." Dan engkau wahai Rasul menjadi saksi atas mereka. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang paling bijak, umat yang paling lurus yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan-kesesatan. Maka umat Islam adalah umat yang tengah, umat yang paling bijak. Dalam masalah Isa ibn Maryam sebagai contoh, adalah umat Islam tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang mencerca Nabi Isa, merendahkannya, menghinakannya, menuduhnya sebagai anak zina, bahkan mereka berupaya untuk membunuhnya. Sebaliknya, Nasrani malah mengangkatnya melampaui batas, dianggap sebagai anak Tuhan, jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu, atau apa kata mereka yang menyatakan bahwa manusia tetapi memiliki sifat uluhiyah. Dan mereka menyatakan bahwa Isa adalah nasutiyah yang mengandung di dalamnya lahutiyah. Nasutiyah kemanusiaan, lahutiyah keilahan. Dua-duanya sesat. Yahudi ekstrim ke kiri, Nasrani ekstrim ke kanan. Yahudi melampaui batas dalam menghinakannya, sedangkan Nasrani melampaui batas dalam meninggikannya. Tetapi umat Islam adalah umat yang wasata, umat yang tengah-tengah, yang Allah ajarkan kepada umat ini bagaimana sikap kita terhadap Isa ibni Maryam alaihimassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun." Kata Allah, sesungguhnya permisalan Isa seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya, "Jadilah," maka jadilah dia. Allah katakan "kun" yang bermakna jadilah, maka jadilah Isa dari seorang ibu tanpa bapa. Diajarkan kepada kita ilmu yang menyelamatkan kita dari kesesatan Yahudi maupun kesesatan Nasrani. Yahudi menuduh dengan tuduhan yang jelek, menyatakan anak zina dan seterusnya, karena mereka melihat dengan akal mereka sendiri bahwa Isa lahir dari seorang ibu, tidak mungkin tanpa bapa. Pasti ada laki-laki yang menyentuhnya, pasti ada laki-laki yang menzinahinya, dan ini adalah anak zina. Astaghfirullah, astaghfirullah. Yahud kafara, Yahud kafir, karena mencerca Nabiullah, mencerca Rasulullah Isa ibn Maryam alaihissalam. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Mereka berkata tidak mungkin tercipta seorang manusia tanpa seorang bapa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Allah jawab, permisalan Isa sama seperti permisalan Adam alaihissalam. Siapa ibunya Adam? Siapa bapaknya Adam? Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin, diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya jadilah, maka jadilah dia. Kenapa susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapa, tanpa ibu, maka lebih mudah lagi menciptakan dari seorang ibu tanpa bapa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mempersaksikan dengan persaksian ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, wal jannatu haqq wan nar haqq, adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana min al-'amal." Kata Nabi SAW menyatakan bahwasanya siapa yang mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, hambanya dan rasulnya, dan mengakui bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan meyakini diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. dengan ruh yang Allah ciptakan, yang Allah tiupkan kepada Maryam, maka lahirlah Isa alaihi salam dan mempersaksikan bahwa surga adalah hak, wan naru hak. Maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Masyaallah. Persaksian ini persaksian sangat penting. Di samping la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul, hamba Allah dan rasulnya. Bukan Tuhan seperti ucapan Nasrani, bukan pula anak zina seperti ucapan Yahudi. Ini ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam masalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semestinya kita menjalani jalan ummatan wasata. Jangan seperti Yahudi yang mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan seperti Nasrani yang menuhankan nabinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, apa ada umat yang mengaku muslimin tetapi mencerca nabinya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan. Ada yang berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seperti pengantar surat. Al-Quran itu risalah, surat dari Allah SWT. Maka kita terima suratnya, apa peduli dengan pengantarnya, dengan tukang posnya, kata pengingkar-pengingkar sunnah. Bal mereka, sesat mereka, merendahkan Rasulullah, menghinakan Rasulullah, dan tidak menganggap sebagai Rasul yang wajib diikuti, tidak menganggap sebagai Rasul yang harus diambil sunnah-sunnahnya. Sebaliknya, sangat disayangkan. Ada pula yang seakan-akan menuhankan Rasulullah SAW. Bukan berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada Nabi. Bukan meratap kepada Allah, tapi meratap kepada Nabi. Bukan beristighatha kepada Allah, tapi beristighatha kepada Nabi. Seakan-akan beliau adalah ilah al-ma'bud yang disembah. Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu, aku berharap kepadamu, aku susah dan seterusnya. Padahal Allah SWT menyatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, akan aku kabulkan, kata Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, umat Islam ummatan wasata, memuliakan rasulnya, bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memuliakannya, mengikutinya, meneladaninya, tetapi tidak menuhankannya. Wasatan bainal yahudi wan nasara, wasatan bainal ghali wal jaf, wasatan baina al ifrat wa tafrit, wasatan baina ekstrim kanan dan ekstrim kiri, tengah-tengah di antara dua keekstriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga contohnya adalah tentang Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, bahkan seorang dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali manusia, ada yang menjalani jalan Yahudi, ada yang menjalani jalan Nasrani, dan ada ummatan wasata. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ummatan wasata, ummah yang tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Sebagian mereka mencerca Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkannya, yaitu kaum Nawasib, kaum Khawarij, yang berakhir dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ibn Muljim Al-Khariji, seorang yang bernama Ibn Muljim dari kalangan Khawarij, membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka mereka bal, mengikuti jalannya Yahudi yang mencerca Nabi. Ini jalannya Yahudi, mereka mencerca seorang yang mulia, merendahkannya dan membunuhnya. Sebaliknya ada kaum Rafidah yang ekstrim, kaum Syiah yang seakan-akan menuhankan Ali. Mereka berzikir dengan Ali, Ali, Ali, Ali, dan mereka selalu berkata dengan kalimat doa kepada Ali, ya Aliullah, ya Ali, ya Ali, ila akhirih. Yang ini mencerca Ali dan membunuhnya, yang ini mengkultuskan Ali sampai menuhankannya. Maka kita ingatkan bahwa umat ini ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, memuliakan Ali bin Abi Thalib, memuliakan Ahlul Bait, menghormati mereka, mendoakan mereka, tetapi jangan ekstrim, jangan melampaui batas, jangan menuhankannya, dan jangan menganggapnya sebagai orang yang dalam keadaan seperti Rasul. Tidak, beliau bukan Rasul. Beliau alaihissalam atau beliau radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia, seorang yang dekat dengan Nabi, khalifah yang keempat dari khulafa ar-rasyidin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita berharap agar kita menjadi ummatan wasata, dan selalu terbimbing menjadi umat yang tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Juga sebagai contoh berikutnya adalah al-ifrat dan tafrit dalam masalah takfir, dalam masalah kafir mengkafirkan. Telah terjadi fitnah yang besar di tengah-tengah umat Islam, masalah pengkafiran. Sebagian golongan gampang-gampang mengkafirkan manusia, sedikit kafir halal darahnya, sedikit kafir halal darahnya. Sedangkan sebagian lainnya sebaliknya, orang yang dikatakan Yahudi Nasrani dikatakan tidak kafir. Astagfirullah. Di tengah umat yang sangat besar di Senayan menyatakan Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Siapa yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani kafir, suruh mondok lagi, belajar lagi. Hadza dhal, jelas sesat. Tidak menganggap Yahudi kafir padahal Allah menyatakan dalam Al-Qur'an dengan tegas, laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara dengan lam taukid dan qad yang juga taukid yang bermakna penekanan-penekanan. Yakni sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga, yakni Nasrani. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Tapi yang juga menyedihkan, golongan yang sebaliknya, golongan ekstrim khawarij yang menyatakan siapa yang berbuat dosa besar kafir, penguasa tidak adil kafir, orang yang demikian kafir, sehingga kemudian mereka berkata halal darahnya dan mereka membunuhnya. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Maka juga berkait dengan ini, sikap seorang rakyat kepada penguasanya juga ada ifrat, ada tafrit, ada yang ekstrem ke kanan, ada yang ekstrem ke kiri, ada yang melampaui batas seakan-akan dia adalah Tuhannya, tidak peduli dia benar ataupun salah, pokoknya apa kata pemimpin saya ikut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak demikian. Dia manusia, bisa salah, bisa lupa. Tetapi jangan sebaliknya, karena satu kesalahan atau dua kesalahan kemudian kita melawan dengan senjata. Rasulullah menyatakan isbiru hatta talaqauni 'alal haud. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud. Kita melihat kesalahan, kekurangan atau penyimpangan, maka yang diwajibkan adalah menasehati mereka. Nasihat yang benar, kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir, kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim, ini setinggi-tinggi jihad. Mengatakan kepada mereka, engkau keliru, engkau salah, yang benar adalah begini. Kalau dia mau mendengar, alhamdulillah. Tetapi kalau dia tidak mau mendengar, kamu sudah menyampaikan kewajiban, engkau tidak dosa, karena sudah menyampaikan kewajiban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jalan yang tengah. Waman yansah lidhi sultanin fal ya'khud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasanya, maka ambillah tangannya. Yani berhadapan berdua. Kemudian kata Nabi SAW, fa in sami'a minhu fadhak wa illa fala alaih. Kalau dia mau mendengarkan, itulah yang kita harapkan. Kalau tidak peduli dengan nasihatmu, engkau sudah selesai urusannya, sudah menyampaikan titik. Adapun melawan, sudah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata para sahabat, afala nunabidhuhum bisayf, apakah kita tidak melawan saja penguasa-penguasa yang zalim dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. Ma'akum fikumus salah, jangan, selama mereka masih salat. Kalau mereka masih salat, artinya mereka masih memiliki ciri-ciri keislaman. Kalau masih ciri-ciri keislaman ada pada mereka, kemudian kita perangi, artinya muslimin melawan muslimin, akan terjadi fitnah besar yang tidak ada yang gembira kecuali orang-orang kafir. perpecahan, pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin sangat diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabarlah, jadilah ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, tidak kemudian ekstrim mengkafirkan, menghalalkan darahnya, memerangi muslimin, apalagi dengan teror-teror bodoh. Jangan pula sebaliknya tidak peduli dan tidak mau menasehati, hanya sembunyi di biara-biaranya dengan berzikir dan zikir dan zikir, seperti Nasrani yang berkata, jangan engkau bunuh kami wahai penguasa, berikan kami biara, kami akan beribadah sampai kami mati. Maka itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, warahbaniyatan ibtaja'uha ma katabnaha alaihim, itu rahbaniyah yang kami tidak wajibkan kepada mereka, mereka sendiri yang mengada-adakan, kata Allah. Dalam tafsirnya disebutkan oleh Ibnu Katsir, adalah mereka-mereka yang diam terhadap penguasanya dan kemudian berkata kepada penguasa, jangan bunuh kami, berikan kami tempat untuk kami ibadah sampai kami mati. Maka merekalah yang dikatakan menjalani jalan rahbaniyah, ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan bimbingan kepada kita dan pada seluruh kaum muslimin ke jalan yang lurus, ke jalan yang bijak, ke jalan hikmah, ke jalan Quran wa sunnah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala an yaghfir lana khatayana wa nasallahu taala an yaghfir lana khatayana wa nasallahu taala an yahdiyana jami'an ila at-tariqil mustaqim. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.